Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah kita dapatkan sampai pada detik ini. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatul iman wal islam, nikmatu as-sihah, nikmat keimanan, nikmat islam, nikmat kesehatan, yang itu semua merupakan sebesar-besar pemberian yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Tak kalah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kita, kepada kita berupa nikmat, yaitu nikmat talabul ilmi syar'i. Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita sebagai penuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang belajar ilmu agamanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karena dengan ilmu agama, tastaqimu hayatul abdi, kehidupan seseorang menjadi lurus, kehidupan seseorang menjadi terbimbing, kehidupan seseorang menjadi mulia dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, masyarul ahibbah barakallahu fikum, lihat orang-orang yang jauh dari bimbingan agama, lihat hidup mereka kacau, carut marut kehidupan mereka. Walaupun kita lihat dari sisi materi banyak, namun carut marut kehidupannya, kacau kehidupannya. Kenapa? Karena tidak dibimbing di dalam bimbingan Islam. Karena tidak dibimbing dengan bimbingan Islam, hidupnya carut marut. Barakallahu fikum. Bersyukurlah ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum atas nikmat talabil ilmi, nikmat Allah jadikan kita sebagai penuntut ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan nikmat ini. Tidak sedikit orang-orang yang belum mendapatkan hidayah talabil ilmi syar'i, hidayah bisa belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum. Walaupun pada saat ini kita belajarnya lewat audio, kita belajarnya lewat audio, sungguh ma'asyarul ahibbah, ini nikmat. Masih nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah jadikan kita bisa mempelajari ilmu agamanya. Allah jadikan kita mempelajari ilmu agamanya. Allah beri hidayah kita supaya bisa mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi ni'matun azimah, nikmat yang sangat besar, ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum. Oleh karenanya kita senantiasa hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qiyam Ramadan karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan sebab kenapa Nabi SAW tidak terus-terusan melakukan salat malam di bulan Ramadan. As-sababu fi adam istimrari Nabi SAW bil jama'ati fihi. Sebab kenapa Nabi SAW tidak terus-menerus melakukan salat berjamaah di malam hari pada bulan Ramadan. Wa innama lam yakum bihim alaihi salatu wassalam baqiyata syahri khasyata an tufrada alaihim salatul lail fi Ramadan. Nabi SAW tidak melakukan salat malam bersama para sahabat di beberapa hari-harinya. Hal itu karena Nabi SAW khawatir akan diwajibkan atas mereka salat malam di bulan Ramadan. Fayajazu anha, maka mereka tidak mampu mengerjakannya. Fi hadithi, kama fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain wa ghairihima. Kalau mereka tidak mampu mengerjakannya, sungguh akan memberatkan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW terasa berat bagi beliau, khawatir takutnya nanti akan memberatkan para sahabat. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Waqad zalat hadhihi al-khasyatu, sungguh rasa khawatir ini telah hilang. Bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, ba'da an akmalallahu syari'ata, setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan syariat ini. Wa bidzalika zalal ma'lul, oleh karena itu hilanglah yang dijadikan alasan tadi. Apa alasannya? Wa huwa tarkul jama'ati fi qiyam ramadan, yaitu meninggalkan salat berjamaah dalam malam hari di bulan Ramadan. Wa baqiyal hukmu sabiq, dan hukum yang lalu tetap, yakni dilakukan secara berjamaah. Wa huwa masyru'iyatul jama'ah, yaitu disyariatkannya salat berjamaah, salat tarawih secara berjamaah. Hukum asalnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah dengan berjamaah. Walidzalika ahyaha Umar radhiyallahu anhu, oleh karena ini Umar radhiyallahu anhu menghidupkan kembali sunnah ini di masa beliau. Kama fi sahihil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam sahihul Bukhari dan selainnya. Masyru'iyatu al-jama'ati lin-nisa, disyariatkan bagi kaum wanita pula untuk salat berjamaah. Wa yushra'u lin-nisa huduruha kama fi hadithi Abi Dzar as-Sabiq, disyariatkan bagi kaum wanita untuk menghadiri salat tarawih secara berjamaah sebagaimana dalam hadis Abu Dzar yang telah lalu. Bal yajuzu an yuj'ala lahunna imamun khassun bihinna ghaira imamir rijal, bahkan boleh, tidak mengapa untuk diangkat bagi mereka seorang imam khusus, bukan imam lelaki. Diangkat imam dari kalangan lelaki khusus untuk kaum wanita. Boleh yang demikian ini. Faqad thabata anna Umar radhiyallahu anhu, sungguh telah sahih riwayat bahwasanya Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas 'ala al-qiyam, ketika mengumpulkan para sahabat untuk menunaikan salat tarawih. Ja'ala 'ala ar-rijal Ubay ibn Ka'b, beliau menjadikan imam bagi kaum lelaki Ubay bin Ka'ab. Wa 'ala an-nisa Sulaiman bin Abi Khathmah, dan imam bagi kaum wanita yang diangkat ketika itu adalah Sulaiman bin Abi Hathmah. Fa an Arfajah ats-Tsaqafi, dari Arfajah ats-Tsaqafi qala, dia mengatakan, wa kana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dahulu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya'murun nas bi qiyamis syahri Ramadan, memerintahkan manusia untuk menunaikan ibadah salat tarawih, ibadah salat malam di bulan Ramadan. Wa yaj'alu lirijal imaman walin nisa imaman, beliau mengangkat imam bagi kaum lelaki dan mengangkat imam bagi kaum wanita. Qala Arfajah mengatakan, fakuntu ana imaman nisa, aku ketika itu menjadi imam bagi kaum wanita. Disebutkan dua riwayat ini oleh Al-Baihaqi, demikian pula oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani dalam Qiyam Ramadan. Ma'asyarul ahibba barakallahu fikum, bagi kaum lelaki yang menjadi imam terhadap kaum wanita, hendaknya menutup hijab. Bagi kaum wanita ditutup dengan hijab, jangan dibuka, untuk menutup fitnah, menutup pintu-pintu fitnah antara kaum lelaki dan kaum wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki dari kaum wanita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah ditiadakan, dihilangkan. Barakallahu fikum. Atau tidak mengapa bagi kaum wanita untuk membuat jamaah sendiri di tempat mereka. Mereka sholat berjamaah. Mereka sholat berjamaah diimami oleh kaum wanita. Yang demikian ini terhitung sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Ma'asyarul ahibbah a'azzakumullah, yang dilakukan oleh para sahabat di sini ketika itu salat berjamaah di masjid. Adapun pada zaman sekarang seperti di tempat kita, di negara kita dan di negara-negara selain kita, telah tersebar wabah yang dikenal dengan COVID-19. Kita diimbau oleh pemerintah kita untuk mengerjakan salat tarawih di rumah. Maka hendaknya kita memenuhi himbauan mereka, menyambut himbauan mereka, sholat tarawih di rumah, tidak mengerjakannya di masjid, karena dalam rangka menghindari penyakit. Dalam rangka menghindari penyakit, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauh dari penyakit-penyakit yang menular. Oleh karena itu, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW dan mengikuti imbauan pemerintah, kita lakukan di rumah. Kita lakukan sholat tarawih di rumah. Dan hendaknya kita lakukan secara berjamaah bersama keluarga kita. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya berjamaah dan para sahabat juga melakukannya secara berjamaah. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan kita, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum lelaki dijadikan imam bagi mereka. Satu imam diangkat untuk kaum lelaki. Satu imam diangkat untuk kaum wanita. Jadi masing-masing laki-laki dan wanita punya imam ketika itu. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengomentari, qultu, saya katakan, wa hadza mahalluhu indi, yang seperti ini menurutku, idza kana al-masjid wasi'an, ketika masjid luas, li'alla yushawwisha ahaduhuma 'ala al-akhar, supaya tidak mengganggu yang lain, supaya tidak saling mengganggu. Ketika masjid luas tidak mengapa dibuat dua tempat seperti ini. Tetapi kalau masjidnya tidak luas, tetapi kalau sekiranya mengganggu, maka dijadikan satu imam saja. Intinya jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau sampai mengganggu, dijadikan satu imam saja. Kalau tempatnya sempit, dijadikan satu imam saja. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Adadu raka'atil qiyam. Berapa rakaat salat tarawih itu? Qala rahimahullah, wa raka'atuha 11 raka'atan. Rakaat salat tarawih itu ada 11 rakaat. Wa nakhtaru an la yazida 'alayha ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berpendapat, kata beliau rahimahullah, tidak boleh seseorang lebih dari 11 rakaat dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan lebih dari 11 rakaat. Kenapa? Karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yazid 'alayha hatta faraqad dunya. Karena sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat sampai beliau meninggal dunia. Faqad su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat Nabi SAW di bulan Ramadan, yakni salat tarawih maksudnya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih di bulan Ramadan dan tidak pula di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan engkau tanya bagaimana baik, bagus dan panjangnya salat beliau. Salat beliau sangat bagus, salat beliau sangat panjang. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau tambah lagi 4 rakaat setelah itu. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, maka jangan engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat beliau. Salat beliau sangat bagus, salat beliau sangat panjang. Tsumma yusalli tsalatsan, kemudian beliau salat 3 rakaat yang menjadi witirnya. Jangan engkau tanya bagaimana bagusnya, jangan engkau tanya bagaimana panjangnya. Salat beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bagus dan sangat panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Atas dasar ini, maka Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, nakhtar an la yazida 'alaiha, jangan lebih dari 11 rakaat, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ahibba, barakallahu fikum. Di antara ulama juga ada yang mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat, seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan selain beliau. Jikalau jumlah rakaat yang 11 ini ditambah, maka tidak menjadi masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat sunnah pada malam hari, yakni salat malam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatul lail masna masna, Salat malam itu dua rakaat. Nabi SAW menjelaskan bahwa salat malam itu hendaknya dilakukan dua rakaat. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Nabi SAW memang mengerjakan 11 rakaat. Tetapi ketika ditanya berapa salat malam itu, beliau SAW mengatakan dua rakaat. Nabi SAW tidak menyebutkan tahdid, batasan. Sampai berapa tidak disebutkan. Lakukan dua rakaat. Boleh lebih dari 11 rakaat. Namun yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah 11 rakaat. Barakallahu fikum. Demikian pula ma'asyarul ahibbah a'azzakumullah, pembahasan berikutnya. Ketika seseorang salat bersama imamnya, setelah isya dia lakukan salat tarawih sampai selesai. Dia bangun di akhir malam untuk melakukan salat tahajud. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Tidak mengapa dia teruskan dengan salat tahajud dengan bilangan dua rakaat semampu dia. Barakallahu fikum. Adapun hadis Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil-lail witran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jadikanlah akhir salat sunnah kalian di malam hari dengan salat witir. Ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Anjuran dari Nabi SAW yang afdal adalah tidak salat lagi setelah salat witir. Namun, boleh kalau seseorang ingin melakukan salat lagi setelah salat witir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Ibnu Majah, kana yusalli ba'dal witri rak'ataini khafifataini wa huwa jalisun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat setelah salat witir dua rakaat yang ringan dalam keadaan ketika itu beliau salat dengan duduk. Berarti di sini setelah salat witir boleh lagi kalau mau nambah. Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala menjelaskan, "Tsabata anhu annahu shalla rak'ataini ba'dal witri." Telah sahih riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat setelah witir. "Liyubayyana lin-nas jawaza dzalik." Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia bahwa hal itu boleh dilakukan, "wa annahu la haraja fi dzalik." Bahwa yang demikian itu tidak mengapa. Tidak mengapa yang demikian itu. Barakallahu fikum. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, ayuhal ahibbah barakallahu fikum, tidak boleh witir kecuali dilakukan satu kali. Karena Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, la witran fi lail. Tidak boleh melakukan dua witir dalam satu malam. Silakan dia lanjutkan sholat dua rakaat, namun jangan witir. Witir cukup satu kali. Yang afdol adalah witir bersama imam. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang sholat sempurna bersama imam hatta yang sarif sampai selesai, kutiba lahu qiyam laylah, akan ditulis baginya sholat semalam penuh. Barakallahu fikum. Ini pembahasan berikutnya yang tidak disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya. Kemudian juga, barakallahu fikum, ketika seseorang menjadi imam, dia hanya memiliki hafalan yang ringan, tidak banyak hafalannya pendek-pendek. Bolehkah dia menjadi imam dengan melihat Al-Quran ketika membaca ayat? Jawabannya adalah boleh. Silahkan dia letakkan meja di sampingnya. Ketika dia selesai membaca Al-Fatihah, dia ambil itu mushaf, dia lanjutkan dengan membaca ayat-ayat yang panjang dengan melihat mushaf. Boleh yang demikian ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan sigha ta'liq tanpa sanad, wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha zakwan minal mushaf. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi imam beliau ketika salat adalah budaknya yang bernama Zakwan. Minal mushaf, dia menjadi imam membaca Al-Quran ketika sholat dengan melihat mushaf. La syak, tidak diragukan lagi bahwa dengan hafalan ini yang afdol. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun ketika seseorang tidak mampu, tidak kuat, hafalannya tidak kuat, kemudian juga hafalannya sedikit, boleh dia melihat mushaf ketika menjadi imam. Barakallahu fikum. Ma'syarul ahibbah a'azzakumullah. Jadi kesimpulannya dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di sini, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Beliau tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, kata beliau rahimahullahu taala di sini disebutkan dalam qiyam Ramadan. Beliau rahimahullah melanjutkan, walahu an yunqisa minha, boleh dia menguranginya. Boleh dia mengurangi kurang dari 11 rakaat, boleh. Hatta law iktasara ala rakaatil witri, sekalipun dia mencukupkan dengan rakaat witir saja, boleh. Bidalili fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal fi'lu, adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bikam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir, berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan salat witir? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, menjawab, kana yutiru bi arba' wa thalath, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir dengan 4 dan 3, jadi 7. Wasit bi wa thalath, 6 dan 3, 9. Wa ashrin wa thalath, 10 dan 3. Walam yakun yutir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah witir bi anqasa min sab'in, kurang dari 7 rakaat, belum pernah. Wala bi aktsar min 13, dan tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi, Al-Hakim dan selainnya, wa huwa haditsun sahihul isnad, yakni hadis yang sanadnya sahih, sebagaimana yang dikatakan jama'atun minal a'immah, jama'ah sekumpulan dari imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-witru haqqun, witir itu adalah hak. Faman syaa'a falyutir bi khamsin, barang siapa yang ingin silakan dia witir 5. Wa man syaa'a falyutir bi thalath, barang siapa yang ingin silakan dia witir 3. Wa man syaa'a falyutir bi wahidatin, barang siapa yang ingin silakan dia witir 1 rakaat saja, tidak mengapa. Namun yang afdal dia kerjakan 11 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh dia barakallahu fikum kurang dari 11 rakaat. Al-qira'atu fil qiyam, bacaan dalam salat malam. Wa ammal qira'atu fi salatil lail fi qiyami Ramadan aw ghairihi falam yahudda fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddan la yata'addahu bi ziyadatin aw naqsin. Adapun bacaan dalam salat malam qiyam Ramadan atau selainnya, falam yahudda fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddan, bacaan di salat tarawih atau salat malam di luar bulan Ramadan tidak diberikan batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk tambahan atau pengurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyebutkan batasannya, bacalah surat ini, bacalah surat ini, tidak. Balkanat qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fiha takhtalifu, bahkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Qasran wal autulan, panjang atau pendeknya. Fakana taratan, beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang yaqra'u fi kulli rak'atin, membaca di setiap rakaat qadra ya ayyuhal muzammil, seukuran surat Muzammil, wa hiya 20 ayatan. Surat Muzammil itu ada 20 ayat. Wa taratan qadra 50 ayatan, dan terkadang beliau membaca surat seukuran 50 ayat. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin, barang siapa yang salat di malam hari dengan 100 ayat maka tidak akan ditulis dia termasuk dari orang-orang yang lalai. Wa fi haditsin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang salat di malam hari bi mi'ati ayatin, dengan 200 ayat, fa innahu yuktab minal qanitinal mukhlisin, sesungguhnya dia akan ditulis dari kalangan orang-orang yang tunduk patuh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wa huwa maridun as-sab'atiwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di malam hari dalam salat malamnya dalam keadaan beliau ketika itu sedang sakit. Berapa surat yang beliau baca? 7 surat. Wa hiya suratul Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat At-Taubah, panjang semua itu. Dalam keadaan beliau sedang sakit. Subhanallah. Nabi SAW sangat gigihnya, sangat kuatnya beliau, sangat semangatnya beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu. Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku bersyukur wahai Aisyah? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah?" Beliau lakukan ini sallallahu alaihi wasallam karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal sudah dijamin beliau masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa-dosa beliau. Maka ini merupakan cambuk bagi kita semua, masyarul hibba. Barakallahu fikum, untuk tidak malas-malasan melakukan ibadah. Nabi SAW mencontohkan kepada kita dengan sebaik-baik bentuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qissati salati Hudzaifah bin Yaman wa ra'a an-nabi alaihi salatu wassalam annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atin wahidatin al-Baqarah thumma an-Nisa thumma al-Imran wa kana yaqra'uha mutarassilan mutamahhilan. Terdapat kisah salatnya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salat malam. Annahu sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat di rakaat yang keberapa wallahu a'lam, tidak disebutkan di sini. Yang jelas dalam satu rakaat beliau membaca 3 surat. Suratnya itu bukan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq seperti kita. Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Tamat, khatam Al-Baqarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat. Bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan An-Nisa. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ali Imran. Wa kana yaqra'uha mutarassilan mutamahhilan. Dan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang, teratur, tertil, bagus bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar memberikan yang terbaik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, masyarul hibbah. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa dalam bacaan itu tidak mesti berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah itu Ali Imran, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melompati Ali Imran, beliau lanjut ke An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa, baru beliau kembali ke Ali Imran. Menunjukkan di sini tidak mesti sesuai dengan urutan. Tidak mesti sesuai dengan urutan. Boleh yang belakang dulu, kemudian yang depan. Tidak mengapa. Karena Nabi SAW setelah Al-Baqarah langsung An-Nisa, tidak Ali Imran. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam. هذه الأحاديث kata Syekh Al-Albani di sini kulluha sahihah, semuanya sahih, mukharrajatun, dikeluarkan, disebutkan dalam sifat salat Nabi, kitab beliau yang lain. Wa thabata bi as-sahi isnadin, dan telah disebutkan dalam riwayat yang paling sahih anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu lama amara Ubay ibn Ka'b, ketika memerintahkan Ubay bin Ka'ab an yusalliya linnas, untuk salat menjadi imam bagi manusia bi ihda asyrata rak'atan fi Ramadan, beliau radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk melakukan sholat tarawih ketika itu dengan 11 rakaat. Kana Ubay radhiyallahu anhu yaqra'u bil mi'atain. Ketika itu Ubay radhiyallahu anhu membaca 200 ayat. Hatta kana alladhina khalfahu ya'tamiduna 'alal 'isi. Sampai-sampai orang-orang yang di belakangnya ketika itu bersandar dengan tongkat, diletakkan tongkat di belakangnya, di bahunya. Kenapa? Min tulil qiyam, karena panjangnya malam. Karena lamanya berdiri yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, karena sangat lamanya berdiri ketika itu. Karena sangat panjangnya ayat yang dibaca, sangat tartilnya, sangat tenangnya bacaan yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Wa ma kanu yansarifun, dan tidaklah mereka selesai melakukan salat tarawih illa fi awailil fajri, kecuali di awal-awal sudah mau masuk waktu fajar. Mereka selesai dari salat tarawih sampai sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh, dari awal malam sebelum masuk waktu fajar. Subhanallah. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita semua ma'syaral ahibbah barakallahu fikum untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malas-malasan. Wa sahha an Umar, dan telah sahih riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu da'al qurra, bahwa beliau radhiyallahu anhu memanggil para qurra fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fa amara asra'ahum qira'atan an yaqra'a 30 ayatan, beliau memerintahkan orang yang paling cepat bacaannya membaca 30 ayat. Wal wasta 25 ayatan, dan yang membacanya dengan pertengahan hendaknya membaca 25 ayat. Wal bati 20 ayatan, dan orang yang bacaannya pelan hendaknya membaca 20 ayat. Di sini ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya sedang, ada yang bacaannya lambat. Semua itu harus sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Bukan cepat asal-asalan, bukan cepat yang menyebabkan bacaan tersebut bisa merubah makna. Bukan cepat seperti matuk-matuk ayam, tidak. Cepat di sini cepat sesuai dengan kaidah. Tidak cepat asal-asalan, ini perlu digarisbawahi. Barakallahu fikum. Wa ala dzalik, dan atas dasar itu, fa in shallal qa'imu li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jikalau seorang melakukan salat malam sendiri, maka silakan dia panjangkan salatnya sesuai dengan yang dia inginkan. Wa kadzalika idza kana ma'ahu man yuwafiquh. Demikian pula apabila bersamanya ada orang yang sama dengan dia, ingin panjang, senang panjang, silakan panjang. Wa kullama atala fa huwa afdal. Ketika itu setiap kali dia panjang maka afdal. Illa annahu la yubalighu fil italah, hanya saja tidak boleh berlebihan. Hatta yuhya al-laila, sampai menghidupkan malam kullahu semuanya. Illa nadiran, kecuali jarang, jangan semalam suntuk tidak ada tidurnya. Boleh tetapi jarang, harus jarang dilakukan. Ittiba'an di Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qail, beliaulah yang mengatakan, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza shalla imaman, adapun ketika dia menjadi imam, fa'alaihi an yutila bima la yashuku 'ala man wara'ahu, maka hendaknya dia salat dengan memperhatikan makmum. Boleh dia memanjangkan, tetapi dengan panjang yang tidak memberatkan para makmum, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum linnas, apabila salah seorang dari kalian berdiri menjadi imam bagi manusia, falyukhaffif as-salata, hendaklah dia ringankan salat. Fa inna fihi musaghir, karena sesungguhnya di belakang mereka itu ada anak-anak. Wal kabir, orang-orang yang sudah tua. Wa fihi mudda'if, di antara mereka juga ada orang-orang yang lemah. Wal marid, bahkan ada orang yang sakit. Wa idza wazal haja, dan orang-orang yang memiliki keperluan. Wa idza qama wahdahu, dan apabila dia salat sendiri, Falyutil salatahu masya'a, silahkan dia panjangkan salatnya sesuai dengan panjang yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pembahasan berikutnya kita masuk pada waktu salat tarawih. Kapan dikerjakan, kapan waktu afdolnya, kapan dimulai dan kapan berakhirnya. InsyaAllah semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita untuk melanjutkan pembahasan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.